بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وله وله وركوت الله بالله ما بعد. قال سيدنا المثيبين رحمه الله تعالى الإسناد تعريفه أقسامه أصح الأسانيد. الإسناد ويقال السند. إسناد disebut juga dengan سند. رواة الحديث الذي نقلوه إلينا adalah para perawi hadis yang menukilkan hadis tersebut kepada kita. Ruwatul hadis, para perawi hadis alladziina qaluhu ilaina, yang menukilkannya kepada kita. Definisi yang ma'ruf juga adalah isnad adalah silsilatul ruwat al-musilatu lil matn. Itu yang sering kita baca dalam kitab-kitab mushalah, silsilatul ruwat al-musilatu lil matan, rangkaian perawi yang menyampaikan matan hadis. Silsilatul ruwat ini rangkaian para perawi yang al-musilatu, yang menyampaikan hadis, matan, matan hadis. Misalu qala Bukhari qala hadathana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال. فالإسناد سند di dalam ucapan Bukhari tadi itu adalah Abdullah bin Yusuf wa Malik Ibn Shihab wa Anas bin Malik. Itu para perawi hadis yang menyampaikan hadis. Itu rangkaian para perawi yang menyampaikan matan hadis. Ba wa yanqasimu ila qismain 'alin wa nazil. Dan isnad itu ada dua, ada isnadun 'alin, ada isnadun nazil. Fal'ali, isnad yang 'ali adalah ma kana qaruba ila sihah, yang dekat kepada kesahihan. Wa nazil aqsuhu, wal ulu naw'ain. Ulu itu ada dua, ulu sifatin wa ulu adadin. Ali dari sisi sifat, ali dari sisi adad. Fa ulu sifat an yakuna ruwat aqwa fi tabti awil adalah min rawati fi isnadin akhar. Ulu sifatnya adalah para perawi yang meriwayatkan satu sanad, yang meriwayatkan satu hadis di satu sanad lebih kuat dabat dan adalahnya dibandingkan para perawi di sanad yang lain. Satu hadis yang sama misalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, sanadnya Imam Muslim ketika membawakan hadis tersebut, di situ para a'immah, para thiqat yang lebih kuat dhabt dan adalahnya dibandingkan para perawi yang meriwayatkan hadis yang sama yang ada dalam sanad Abu Dawud. Ini untuk sifat. Kita katakan berarti sanad dalam Sahih Muslim itu ali, ya, dibandingkan sanad yang ada dalam Sunan Abu Dawud. Ini ulu sifat. Sanad yang dalam Sahih Muslim a'la, lebih ali fi sifat, ya, dibandingkan sanad Abu Dawud. Yang kedua, ulu adad. Ulu adad. An yaqilla adadur rawati fi isnadihi binisbati li asnadin akhar. Yaitu jumlah rawi di satu sanad lebih sedikit dibandingkan sanad yang lain. Hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan hadis tersebut hanya 5 orang antara beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya 5 perawi antara beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Baihaqi dalam sunannya Sunan Kubra, karena beliau mutaakhir, bainahu wa baina Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai 7 orang. 7 perawi atau mungkin lebih yang meriwayatkan hadis yang sama. Maka kita katakan sanad Ahmad yaitu a'la, lebih adil dibandingkan sanad Baihaqi dari sisi adad, karena jumlahnya lebih sedikit daripada sanad yang ada dalam Sunan Baihaqi. Ini ala Ali dalam adat. Qala kata Abdul Rahimahullah Ta'ala, wa innama kanat qillatul adad, wa innama kanat qillatul adad uluwan, dan sebabnya kenapa qillatul adad itu lebih ali, menjadikan hadis itu menjadi ali. Liannahu kullama qallatil wasa'itu qalla al-ihtimal lakhata. Karena semakin sedikit perantara, maka sedikit, lebih sedikit kemungkinan salah. Fakana akrab ila siyah, maka lebih dekat kepada kesahihan. Dalam sanad Ahmad cuma 5 orang, dalam sanad Baihaqi 8 orang misalnya. Kemungkinan salah pada 5 orang lebih sedikit dibandingkan kalau 8 orang. Sehingga dikatakan qillatul adad, ketika jumlah sanad perawi lebih sedikit, ini adi, ya, dibandingkan lebih banyak perawinya. Wallahu a'lam.